بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قنفتنا عزكم الله. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Umdatul Ahkam. Kita masih pada bab yang ke-26 tentang masalah Jumat. Babun Jumu'ah. Sudah kita baca hadis yang pertama dalam bab ini tentang masalah kewajiban mandi Jumat. Man ja'a minkumul jumu'ata falyaghtasil. Barang siapa di antara kalian yang mendatangi Jumatan, maka hendaklah dia mandi. Juga telah kita baca hadis yang kedua, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu khutbatain wa huwa qa'im yaghsilu bainahuma bijulus. Bahwasanya Rasulullah alaihi wasallam berkhutbah dua kali dalam keadaan beliau berdiri dan memisah kedua khutbah dengan duduk. Sekarang kita masuk pada hadis yang berikutnya atau hadis yang ke-142. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma qala. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, jaa rajulun والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب الناس يوم الجمعة. Datang atau masuk seseorang laki-laki dalam masjid, sedangkan Nabi SAW sedang berkhutbah di hari Jumat. Faqala, maka Rasul SAW bertanya, Sallaita ya fulan, apakah kamu sudah sholat tahiyatul masjid wahai fulan? Qala la, dia mengatakan belum. Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, qum farka' rak'atain. Kalau begitu bangkit dan rukuklah dua rakaat. Fi riwayatin, disebutkan dalam riwayat yang lain, fasalli rak'atain. Bangkit dan sholat dua rakaat. Hadis ini berarti na'azzakumullah menjelaskan kepada kita tentang seseorang yang masuk ke dalam masjid telat dalam keadaan imam sudah berkhutbah. Apa yang dia kerjakan? Langsung duduk mendengarkan khutbah Jumat, ataukah dia melaksanakan terlebih dahulu dua rakaat tahiyatul masjid baru duduk? Jawabannya pendapat yang rajih, pendapat yang sahih dengan dasar hadis ini adalah yusalli rak'ataini thumma yajlis. Dia salat dua rakaat terlebih dahulu tahiyatul masjid, baru kemudian duduk. Walaupun imamnya sudah atau sedang berkhutbah. Paham ya? Dengan riwayat ini. Berarti untuk orang ini, dikarenakan dia telat datang, dan dikarenakan dia harus sholat dua rakaat terlebih dahulu, maka dia ketika itu tidak ada kewajiban saat dia sholat, tidak ada kewajiban untuk mendengar khutbahnya imam. Ketika itu tidak ada kewajiban untuk mendengarkan khutbahnya imam. Juga tidak ada kewajiban untuk tidak bergerak, insaf, diem. Dikarenakan dia harus bergerak, dia harus membaca bacaan sholatnya, dia harus membaca dikir-dikir sholatnya dan segala macam. Ini pengecualian. Di saat yang lainnya dia khusyuk mendengarkan khutbah Jumat, tidak boleh bermain-main dengan kerikil dan semisalnya. Sementara dia sedang sholat, tidak ada masalah. Tidak ada masalah orang itu. Ini jelas. Langsung masuk ke masjid, langsung melaksanakan dua rakaat tahiyatul masjid, baru kemudian dia duduk. Baik. Juga termasuk ini disebutkan, kalau seandainya ada orang yang masuk masjid, belum salat dua rakaat langsung duduk, maka sang khatib itu boleh menegur dan mengingatkan. Ah, Pak Fulan, sudah salat belum? Belum. Ya, salat dulu. Artinya apa? Dia menghentikan khutbahnya. Dia menghentikan khutbahnya sesaat untuk menegur orang tadi dan memerintahkan orang tersebut untuk melaksanakan salat tahiyatul masjid. Itu boleh. Dengan perbuatannya Rasul alaihi salatu wasalam. Sehingga diambil faedah dari sini, barakallahu fikum, sang imam atau sang khatib itu diperbolehkan untuk menghentikan khutbahnya sejenak ketika ada perkara-perkara tertentu yang harus dia ingatkan. Nah, sekarang ini ada yang masuk belum sholat, ayo bangun sholat. Contoh yang lain yang disebutkan oleh para ulama ialah ketika banyak anak kecil yang main-main. Gitu ya. Jadi lagi khutbah, ternyata di situ banyak anak kecil yang main. Gaduh ribut. Ah, walet. Yip. Ayah, anak, duduk. Ah. Sehingga dia potong khutbahnya untuk itu. Barakallahu. Jadi paham ya? Barakallahu. Begitu pula yang mereka sebutkan, ialah ketika dia khutbah, sahabat ini, ternyata mendapati ada orang yang berbincang. Bukannya diam mendengarkan khutbah Jumat, malah berbincang-bincang. Maka bisa kita katakan, ayo Pak, diam, diam, ayo diam, ah diam. Paham salah ya? Bahkan secara riwayat pernah terjadi di zamannya Rasulullah alaihissalatu wassalam, ada seseorang yang asing, bukan orang setempat, datang ketika Rasul sudah khutbah Jumat, masuk ke dalam masjid, datang sambil mengatakan, ya Rasulullah gharibun, saya orang asing, lagi khutbah ini, ya Rasulullah gharibun, saya orang asing, ingin diajari tentang agama ini. Itu disebutkan dalam Sahih Bukhari. Maka Rasulullah SAW ketika itu langsung turun dari mimbarnya, langsung menuju ke orang tadi, dan sebagian sahabat mengambil kursi. Di situ diletakkan sebuah tempat, Rasul duduk di atas kursi dan mengajari orang tadi. Diajari ilmu, sudah cukup, selesai, beliau balik kembali di atas mimbarnya dan meneruskan khutbahnya. Terjadi itu disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Artinya apa? Boleh. Begitu pula kasus yang lain, pada waktu peristiwa istisqa, minta hujan, Ini juga disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arba. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah khutbah Jumat, tiba-tiba ada laki-laki yang di pintu masjid mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, halakatil abwal wal mawashi wa qad'a subul." Ya Rasulullah, harta tempat yang hancur, kemudian hewan-hewan ternak banyak yang mati dan segala macam ini dikarenakan enggak ada air, maka berdoa kepada Allah untuk dikasih hujan. Maka Rasul menghentikan khutbahnya langsung doa istisqa ketika itu. Tidak lama langsung mendung. Begitu selesai khutbah, selesai jumatan, mereka pulang sudah hujan deras. Harus jalan di tepian-tepian rumah supaya jangan hujan. Sepekan itu, selama sepekan. Jumat yang berikutnya datang lagi orang lagi. Rasulullah sudah khutbah Jumat, berdiri lagi dia mengatakan, "Ya Rasulullah, rumah-rumah pada hancur, harta juga pada hancur dikarenakan hujannya sangat deras dan terus-menerus." Maka beliau putus lagi khutbahnya dan berdoa kepada Allah untuk menghilangkan hujan tadi. Allahumma hawalaina wa la alaina, Allahumma al-udum wal jibal. Maka lepaslah atau berhentilah hujan tadi. Intinya barakallahu fikum, sekali lagi khulasahnya, sang khatib itu boleh menghentikan sejenak khutbahnya untuk melakukan perkara-perkara yang penting. Barakallahu fikum. Entah tadi mengingatkan orang yang belum sholat, atau anak kecil yang ramai, atau orang-orang yang berbincang sendiri di belakang, atau malah orang datang ingin diajari ilmu, atau istisqa atau segala macamnya, itu semuanya diperbolehkan. Gitu ya, diperbolehkan. Barakallahu fiik. Dan ini secara prakteknya di tengah-tengah masyarakat, ya itu harus diberitahu dulu masyarakat. Karena secara pengalaman kita di negara kita Indonesia ini, sepengetahuan saya belum pernah saya dapati seorang khatib yang sedang berkhutbah memutus khutbahnya untuk hal seperti itu. Gak pernah ya? Lanjut terus pun. Sudah ada yang gaduh, ada yang ramai, ada yang ngobrol, ada yang langsung duduk. Gak ngerti wes khutbah terus. Kalau pun yang rakyat yang mengingatkan para jamaah, nah gitu ya. Nah, ketika anda mengamalkan riwayat seperti ini dalam khutbah atau menerangkan para kaum muslimin, bahwasanya disebutkan dalam banyak riwayat hadis, bahwasanya Rasulullah SAW pernah memutuskan khutbahnya sejenak untuk mengingatkan hal demikian, maka dikarenakan ada hal yang demikian juga, maka saya akan mengingatkan sudah. Nah, bulan. Lagi khutbah, Pak, diem. Ya, nah, diem. Jangan ribut. Teruskan lagi khutbahnya. Lagi khutbah, ada yang masuk belum khutbah. Pak, ayo bangun dulu. Sekarang dorakat, lewat masjid. Khutbah lagi. Nah, supaya muslimin memahami dan bisa faham dengan kondisi yang demikian para khutbah dan mereka memaklumi. Kalau tidak, kalau belum ada penjelasan sebelumnya dari kita, tiba-tiba kita putus khutbah kita sejenak, tahu-tahu ngomong menegur dan segala macamnya, heboh. Ayo Pak, bangun, sholat dulu. Gini semua. Siapa? Nah gitu ya. Ramai. Akhirnya gagal jumatannya. Yang ini sunnah yang harus diwujudkan, diamalkan, tetapi secara pengamalannya barakallahu'alaikum harus memberikan keterangan terlebih dahulu kepada pihak masyarakat supaya mereka bisa memahami masalah ini. Barakallahu'alaikum, gitu ya. Kemudian dalam hadis ini falakitina azzakumullah, diambil faedah wajibnya sholat dua rakaat tahiyatul masjid. Wajibnya, bukan sunnah, tapi menunjukkan wajibnya sholat dua rakaat tahiyatul masjid. Dari sisi mana ya Pak? Dari sisi yang pertama mendengarkan khutbah Jumat hukumnya wajib. Wajib, sunnah. Mendengarkan khutbah Jumat hukumnya wajib. Diam ketika khatib berkhutbah wajib. Kemudian tidak diperbolehkan untuk bermain-main ketika khutbah berlangsung. Gitu ya. Tapi ternyata Rasulullah SAW memerintahkan orang tadi untuk sholat dua rakaat ketika khutbah sedang berlangsung. Nah, gitu ya. Kan menerjang hal-hal yang saya bawakan di atas, yang semuanya wajib. Menunjukkan bahwasanya dua rakaat tahiyatul masjid itu hukumnya wajib. Kalau seandainya sunnah, kalau seandainya sunnah, maka tidak mungkin diperintahkan Rasul untuk sholat yang sunnah. Apalagi mendengarkan khutbah Jumat hukumnya wajib. Kalau sunnah, ya, biar aja. Tapi dikarenakan beliau memerintahkan, om, ayo bangun, sholat dua rakaat. Itu menunjukkan wajibnya sholat dua rakaat di masjid, dan ini pendapat yang rajih, pendapat yang sahih dari pendapatnya para ulama. Walaupun jumhur ulama mengatakan sunnah, tapi yang benar, tapi yang rajih hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Maka tatkala kita masuk masjid, sebelum duduk itu harus melaksanakan dua rakaat tahiyatul masjid baru. Naam. Jelas ya? Jelas. Hadis yang berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arba, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Idza qulta li sahibika anshit yawm al-jum'ah wal imam yakhthur faqad laghawta." Idza qulta li sahibika, kalau kamu mengatakan kepada teman kamu, anshit, diam. Yaumal Jum'ah, pada hari Jum'at, wal imamu yakhthub, padahal imamnya sedang berkhutbah, faqad laghawta, maka sungguh engkau telah laghaw. Laghaw, yakni menyia-nyiakan Jum'at, maknanya tidak mendapatkan pahala Jum'at. Tidak mendapatkan pahala Jum'at. Faqad laghawta. Nah, ini hadis yang berikutnya. Hadis ini menjelaskan kepada kita wujubul insar lil khutbah yaumul jumat. Menjelaskan kepada kita wajib diam mendengarkan khutbah hari Jumat. Diam. Tidak boleh bicara apapun. Tidak boleh bicara apapun. Walaupun mengingatkan saudaranya yang berbincang-bincang. Kita diem. Ada teman kita yang ngobrol. Makan. Diem. Tindakan kita yang mengatakan diem. Itu sudah lagha. Paham ya? Tindakan kita yang mengatakan diem. Itu lagha. Menyia-nyiakan pahala Jumat. Apalagi yang ngobrol tadi itu. Lebih-lebih lagi, yang mengingatkan aja dikatakan lara, apalagi ya ngobrol, takut lara. Jadi wujubul insan. Dikarenakan hukumnya wajib dan itu dengan kesepakatan para ulama, maka kalau ada orang yang berbicara dalam ketika khutbah Jumat, ketika ada orang yang berbicara ketika khutbah berlangsung, maka dia terjatuh pada haraman. Waqa'atul haram, terjatuh pada perkara yang haram, dan itu merupakan pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama jatuh pada keharaman dan la jum'ata lahu, tidak mendapatkan pahala Jumat. Dia sah salat Jumatnya. Dia dapat salat Jumat gugur kewajiban, tapi tidak mendapatkan pahala Jumat. La jum'ata lahu. Dengan mana-mana merugi orang seperti itu. Merugi orang semacam itu. Baik. Masalahnya, kapan diperintahkan diam? Kapan saja kita diperintahkan diam? Tidak boleh bicara. Jawabannya ialah disebutkan dalam hadis ini, wal imamu yakhtub, yaitu ketika imam sedang berkhutbah. Ini meliputi dua khutbah, baik khutbah pertama atau khutbah kedua. Baik khutbah pertama atau khutbah kedua, tidak diperbolehkan bicara berdiri. Paham ya? Wal imamu yakhtub. Mafhumnya barakallahu fikum, kalau imamnya belum khutbah, berarti boleh berbicara. Pak yang dal, imam datang, naik mimbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, duduk, kan gitu ya. Kemudian saya tahu, ada. Ketika itu mesti boleh tetap berbicara. Sama teman ngobrol begitu. Jawab adzan sambil ngobrol begitu. Paham ya? Boleh. Begitu imam sudah mulai khutbahnya, innalhamdalillah, tidak boleh ngomong. Baik. Baru. Di sini ada pertanyaannya, Pak. Huna su'alun. Apa hukumnya berbincang-bincang ketika imam sedang duduk di antara dua khutbah? Paham ya? Selesai khutbah yang pertama. Kan duduk. Ya, duduk sejenak sebelum melanjutkan khutbah yang kedua. Apa hukumnya berbincang-bincang ketika itu? Jawabannya. Kenapa? Rangkaian. Satu rangkaian. Boleh apa enggak boleh? Boleh. Boleh. Kenapa? Berkhutbah. Yang itu imam? Enggak khutbah. Mana yang rajih? Ini mengatakan enggak boleh, satu rangkaian, ini boleh, enggak khutbah. Yang rajih yang mana? Iya. Iya, itu yang tarjih. Yang boleh, kenapa? Dikarenakan imamnya sedang duduk antara berkhutbah pertama, barakallahu fikum. Masya Allah, saya lihat di tulisan saya jika ada ikhtilaf ini. Masya Allah, antum juga ikhtilaf, ini juga ikhtilaf ini. Dua pendapat, ya, dua pendapat. Pendapat yang pertama makruh, makruh tidak boleh bicara. Ini pendapat yang Imam Malik, wa Syafi'i, wa Auza'i, wa Ishaq bin Rahawai. Ada lagi yang mengatakan boleh bicara ketika itu. Ini pendapatnya. Sebagian Syafi'iyah, sebagian Hanabilah, pendapatnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah ta'ala. Masya Allah, khilaf. Yang rajih barakallahu fikum secara dalil adalah pendapat yang kedua tadi, yang mengatakan boleh. Kenapa? Dikarenakan larangannya ditentukan atau dibatasi pada kalimat walimamu yakhtub. Imam sedang khutbah, sementara dia ketika itu bukan orang yang khutbah, tapi sedang duduk. Jadi paham ya? Maka khutbah yang pertama dan yang kedua terpisah dengan duduk ini. Bukan rangkaian, bukan satu rangkaian, sehingga boleh. Nah, lagi anu sudah ngobrol lagi sebentar, itu dia bangkit lagi, diam lagi. Diam lagi. Begitu imam menyelesaikan khutbah yang kedua, barakallahu turun dari mimbar, maka boleh kita berbicara lagi. Begitu imam sudah takbir Allahu Akbar salat, ya jangan ngobrol, waktunya untuk salat. Barakallahu fiik. Naam. Hadza wa la. Tayyib, faqad laghauta. Disebutkan dalam riwayat yang lain barakallahu fiikum, termasuk yang lagha. Termasuk yang lagha itu yang tidak dapat pahala Jumat. Di samping tadi disebutkan adalah orang yang berbicara. Termasuk yang lagha barakallahu fikum ialah seseorang yang massal hasa, yang menyentuh yang menyentuh apa namanya kerikil, main-main kerikil. Waman masal hasa faqad laga. Barang siapa imam yang sedang berkhutbah ketika itu kemudian dia memain-mainkan pasir atau memain-mainkan kerikil, maka telah laga. Tidak ada pahala juga. Maka ini berlaku untuk dua perkara. Yang pertama berbicara, yang kedua bermain-main dengan sesuatu yang tidak ada gunanya. Gitu ya. Sekarang kita pegang pulpen lagi khutbah, kita mainkan pulpennya. Nah, digini-gini kan. Adalah apa? Kenapa pahala? Jumat. Ada apa itu? Begitu pula yang lainnya, yang sekiranya enggak ada perkara yang penting, lagi khutbah kita nyaman-nyaman pelan semua, enggak gatel ya, enggak apa, pokoknya main-main aja sudah, gigi-gigi kan terus ada lah kok, atau main benih baju, ya enggak betul kan benih, walaupun main-main aja, ada lah kok, harapanku. Gitu ya. Maka semua bentuk aktivitas yang tidak ada gunanya laba. Dikecualikan barakallahu fikum, kata para ulama kita. Dikecualikan untuk sesuatu yang sangat penting, li hajatin. Misal, maka contohkan ya, Pak. Orang yang ngantuk. Dia duduk di tepian. Yang kalau seandainya dia ngantuk, jatuh ke bawah. Nah, ngantuk gini. Saya gini-gini ya. Dipikirkan, ini kalau dibiarkan terpelanting dia ke bawah. Jangan ditepian kayak gini, jatuh ke bawah. Maka boleh kita pegang dia, kita tarik, kemudian kita letakkan kembali. Ada ya jus. Tindakan kita bukan lago, dikarenakan perkara yang sangat dibutuhkan. Termasuk di dalamnya ialah tatkala kita menguap. Imam lagi, khatib lagi berkhutbah, kita menguap. Apa adabnya kalau menguap? Hah? Apa adabnya? Ditutup. Kan gitu ya, Wan. Wah, gitu gitu. Tutup. Gerakan kita nutup mulut dikarenakan menguap. Itu bukan lafaz. Kenapa? Li hajatin. Dikarenakan sebuah hajat yang penting dan itu merupakan perkara yang syar'i. Atau bersin. Apa artinya bersin? Hah? Nutup mulut kita dan ditahan supaya jangan keras suaranya. Tangan kita bergerak. Dan suara bersin itu bukan termasuk lafaz. Paham ya? Dikarenakan di hajatin suatu perkara hajat yang sangat penting. Tadi paham ya? Sih, pertanyaan nanti dulu aja. Sabar. Paham dulu aja. Tadi paham ini? Baik, halah. Tebe, Pak. Kemudian diterangkan tadi bahwasanya wajib insaf, wajib untuk diam dan mendengarkan khutbah Jumat. Barakallahu. Pertanyaannya sekarang, siapa yang diwajibkan diam ketika itu? Ala man yajibul insaf. Siapa yang diwajibkan diam? Kewajibannya bagi orang yang mendengarkan khutbah saja, atau yang enggak bisa mendengar khutbah. Misalnya, ada orang yang tuli. Hah? Dia cuma datang dan dia tuli. Kan enggak dengar khutbah ini ya. Apakah dia juga diwajibkan untuk diam? Apakah boleh dia berbicara dikarenakan alasannya enggak dengar khutbahnya? Jawabannya? Tetap harus diam. Ini dibahas oleh para ulama, tapi yang rajih para hukum mendapat jumhur ulama yang mengatakan harus diam. Maka insaf, diam itu diwajibkan bagi siapa saja yang ada di masjid untuk melaksanakan sholatul Jumat. Baik dia bisa mendengarkan khutbahnya imam atau tidak. Atau misalkan jauh tempatnya, besar masjidnya di belakang kita. Lampunya mati. Jadi mic-nya enggak nyampe ke kita. Di depan sana lagi khutbah, enggak dengar kita sangat jauh. Ngomong apa iki khatib. Nah, gitu ya. Tapi kita tahu sedang berkhutbah itu. maka tidak boleh berbicara demikian. Paham ya? Dikarenakan al-imamu yakhthub. Hadza huwa rajih dengan keumuman hadis wal imamu yakhthub. Dari hadis ini yang mewajibkan kita untuk diam, diambil faedah oleh para ulama kita. Ketika sang khatib barakallahu fikum berdoa, bagi sebagian khatib yang doa dalam khutbahnya di akhir khutbahnya, maka sang makmum tidak mengaminkan. Yang pertama, enggak ada riwayat sama masalah ini. Yang kedua, wajib untuk diam. Mereka mengatakan kalaupun mengaminkan, diaminkan dalam hati. Fi qalbihi, di hati. Wadah ini. Baik. Juga ketika imam bersin lagi khutbah atau alhamdulillah, itu imamnya, apakah boleh bagi imam untuk mengatakan ya alhamdulillah? Jawabannya tidak boleh. Lo kenapa? Wajib diam. Terus bagaimana cara menjawabnya? Di hati. Jadi kita bicara para di hati. Wahagam. Bisa dipahami misalnya? Bisa dipahami. Dipahami dulu. Pertanyaan nanti belakangan. Barakallahu. Hala wadihun. Barakallahu. Fikum. Kalau jamin di sini. Kalau jamnya masih lama, teruskan hadis yang berikutnya. Oh masih lama. Hadis yang berikutnya. Hadis yang berikutnya. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه dari سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه dia mengatakan أن رجالا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Disebutkan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki, mereka berdebat, tamaru, berdebat tentang mimbarnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Berdebat tentang mimbarnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Min ayyi 'udin huwa? Terbuat dari kayu apa mimbarnya itu? Ud, kayu. Terbuat dari kayu apa mimbarnya itu? Faqala Sahl, maka Sahl mengatakan min tarfa'il ghabah, mimbarnya Rasul terbuat dari tarfa'ul ghabah, kayu tarfa dari hutan. Ghabah itu hutan. Kayu tarfa dari hutan. Disebutkan at-tarfa syajaratu. Tarfa itu nama pohon. Dan yang dikatakan sebagai tarfa itu empat macam. Ada empat jenis pohon namanya pohon tarfa. Disebutkan di sini al-ghabah. Pohon tersebut terdapat di hutan. Intinya mimbarnya Rasul itu katanya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi terbuat dari kayu hutan. Beliau mengatakan waqad raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama alaihi. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar. Fakabbar. Beliau bertakbir. Wa kabbara an-nasu wara'ahu wa huwa 'ala mimbar. Dan orang-orang bertakbir di belakangnya Rasul sedangkan Rasul masih di atas mimbar. Tsumma raka'a fa nazal qahqara. Kemudian beliau rukuk dan mundur ke belakang. Dari mimbar turun sambil mundur ke belakang untuk rukuk. Hatta sajada fi aslil mimbar, hingga beliau sujud pas di bagian bawah mimbar. Perlu dipahami mimbarnya Rasul tiga tingkat. Pertama, kedua, ketiga, tanah setelah itu. Dalam sunnah Rasulullah SAW khutbahnya di tangga kedua. Di kedua, ini pertama untuk duduk, yang kedua untuk berdiri. Beliau di kedua ini menghadap ke arah kiblat. Tatkala beliau rukuk, mundur ke belakang sampai turun. Tangga pertama, tangga tanah, mundur baru sujud. Sehingga sujudnya persis di bawahnya mimbar. Baik. Tsumma 'ada. Kemudian kembali lagi ke mimbarnya tadi. Hatta faragha min akhir salatih, hingga beliau selesai sampai akhir salatnya. Tsumma aqbala 'alan nas. Kemudian beliau menghadap kepada para sahabat. Faqala, beliau menyatakan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innama sana'tu hadza litatammu bi wa lita'lamu salati wa lita'allamu salati. Wahai para sahabatku, sesungguhnya aku berbuat seperti tadi supaya kalian mengikuti salatku dan mempelajari salatku. Wa fi lafdin, disebutkan dalam lafaz yang lain, fa shalla wa huwa 'alaiha. Rasul salat di atas mimbar. Tsumma kabbara 'alaiha, beliau takbir di atas mimbar. Tsumma rafa'a wa huwa 'alaiha, rukuk masih di atas mimbar. Tsumma nazala kabbara, lalu turun sambil mundur ke belakang dalam posisi rukuk. Kemudian sujud, duduk, sujud, duduk, begitu berdiri balik lagi ke mimbarnya dan mengulangi lagi sebagaimana yang pertama tadi. Intah. Masya Allah. Hadis ini barakallahu fikum disebutkan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala untuk menjelaskan kepada kita tentang mimbar. Menerangkan tentang masalah mimbar. Barakallahu fikum. Tentang masalah mimbar. Disebutkan dalam hadis ini, mimbarnya Rasulullah alaihi salatu wassalam itu terbuat dari kayu hutan. Dari kayu, bukan dari beton, bukan dari keramik, bukan dari marmer, bukan dari besi, tapi dari kayu. Dari kayu. Jadi apa kayu hutan? Ini yang disebutkan dalam riwayat ini. Disebutkan dalam riwayat yang lain juga banyak. Mimbarnya Rasulullah SAW salatu darajat, tiga tingkat saja. Satu, dua, tiga. Yaqumu bithaniyah wa yajlisu bithalithah. Beliau berdiri untuk khutbah di tangga kedua, di tingkatan yang kedua. Satu, dua. Wa yajlisu bithalithah, duduk pada pada tingkatan yang ketiga, yang paling tinggi. Itu namanya mimbar. Satu, dua, tiga. Selesai. Terbuat dari kayu. Terbuat dari kayu. Apakah ada pegangan tangannya? Jawabannya, nah kan satu, dua, tiga, dikasih pegangan tangan dua gitu. Apakah ada? Jawabannya tidak ada. Jawabannya tidak ada. Apakah ada tempat untuk meletakkan teks atau meletakkan sebuah kitab? Yang satu, dua, tiga, ada kayu depan begitu, terus ada kotak kecil ini. Apakah ada? Jawabannya tidak ada. Apakah dikasih karpet di atasnya? Jawabannya tidak ada. Apakah dikasih keramik di atasnya? Jawabannya tidak ada. Barang-barang. Apakah dikasih kaca? Jawabannya tidak ada. Apakah lebih dari 3 tingkatan, 4, 5, 6, 10, 11? Jawabannya tidak juga. Dan juga, itu semuanya tidak sesuai dengan mimbarnya Rasulullah SAW. Paham ya? Hanya 3 tingkat. 3 tingkat. Kemudian tidak ada pegangan tangan, tidak ada keramik, tidak ada karpet, tidak ada apa-apa. Barakalakum, tidak ada tempat naruh buku dan segala macamnya. Normal, terbuat dari kayu, lebih awal dengan kayu hutan. Itu yang sunnah, itu yang sunnah barakalakum. Apakah boleh dicat? Itu jawabannya boleh kalau itu. Nah, maksud polosan, tidak boleh. Tapi tidak lebih daripada itu. Benar. Yang saya naik dulu. Ya enggak usah tanya kan. Dari penjelasan saya tadi ya sudah paham sendiri toh mestinya. Nah gitu ya. Paham kan? Setelah juga paham. Enggak ada ininya, enggak ada ininya, enggak ada itunya. Langsung paham gitu loh. Enggak usah kemudian nunjuk gini. Enggak perlu nunjuk begini. Wadah dengan semua itu. Bahkan ditulis secara khusus oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wusabi. Ini murid seniornya Syekh Mokhi bin Hadi rahimahullah, Syekh Al-Wusabi yang di Hudaidah. Dari salah satu nama salah ini, Al-Jauhar, judulnya Al-Jauhar fi adadi darajatil mimbar. Bilangan tingkatan mimbar. Dipokal sekian banyak riwayat dikumpulkan semua sama beliau dan jelas mengatakan cuma tiga tingkatan khutbah di tingkatan kedua, duduk di tingkatan yang ketiga. Dan di akhir pembahasan beliau menyebutkan hal-hal yang tidak sesuai dengan mimbarnya Rasul. Yang pertama melebihi tiga tingkatan, tidak sesuai. Kemudian dikasih tangan-tangan. Yang ketiga dikasih karpet, dikasih keramik, dikasih kaca. Itu semuanya tidak ada. Kemudian dikasih yang tadi saya bawakan tadi. Semua yang tadi saya bawakan itu hebat, itu merupakan hal yang tidak sesuai dengan mimbarnya Rasulullah SAW. Yang ada itu namanya podium, bukan namanya mimbar. Coba ya, itu namanya podium, bukan namanya mimbar. Kalau seandainya itu mimbar, bagaimana mungkin dia mundur ke belakang kayak Rasul sekarang ini? Bukan mundur ke belakang, malah membelakangi ke arah kita. Sehingga diupayakan di masjid-masjidnya kaum muslimin, terutama masjid-masjidnya sunnah yang sudah memahami sunnahnya Rasulullah SAW, diupayakan supaya mimbarnya itu sesunnah mungkin, sesunnah mungkin sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Masalahnya bukan masalah indahnya, bukan masalah ukirannya, bukan masalah dan segala macamnya. Yang penting adalah sunnahnya. Yang penting adalah sunnahnya barakallahu fiik. Dengan mimbar tadi, beliau Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam bisa memberi contoh praktek sholatnya. Beliau sholat di atas mimbar untuk memberi contoh para sahabat. Kok dia tidak mungkin? Mungkin tidak? Tidak mungkin. Kalau mimbar, itu dua tiga. Kan belakangnya kan ke arah kiblat. Itu dua tiga. Naik, langsung menghadap ke arah kiblat. Takbirnya, berdirinya, baca segala macam, rokok. Begitu rokok, mundur ke belakang. Sujud di bawahnya, duduk, sujud, duduk, berdiri lagi, masuk ke depan lagi, naik mimbar lagi. Terus rakaat yang kedua, yang ketiga, yang keempat, salam. Itu bisa digunakan untuk demikian memberikan praktek langsung tentang sholat yang beliau di hadapan semua para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum majma'in, seperti yang sekarang disebutkan. Fungsinya mimbar. Dan fungsi mimbar sangat banyak. Tidak hanya untuk khutbah Jumat, tapi juga yang kedua untuk praktek sholat tadi itu. Dan yang ketiga digunakan oleh Rasulullah SAW untuk memberikan mau'idhah, pengarahan-pengarahan di selain hari Jumat. Beliau kalau ada masalah dengan para sahabat dan menyampaikan mau'idhah, langsung naik mimbar. Mimbar langsung alhamdulillah. Barakallahu fiikum. Sehingga enggak pakai kursi kayak gini. Ya jarang-jarang lah pakai. Seringkalinya menggunakan mimbar. Langsung naik mimbar innalhamdulillah begitu. Barakallahu fiikum. Sekian banyak kasus ketika beliau memberikan tausiah, memberikan mau'izhah kepada para sahabat mimbar yang dipakai. Dan itu di luar hari Jumat. Di luar hari Jumat. Barakallahu fiikum. Hukum apanya? Jumatnya? Ya, mimbarnya kita mengatakan tidak sesuai dengan mimbarnya Rasul. Saya khilafus sunnah menyelisih sunnah mimbarnya Rasul. Mungkin bagian yang kenceng kali ini. Maunya beliau bid'ah apa enggak gitu. Nah, maunya kayak gitu beliau. Allah ya. Yang seperti ini panjang urusannya. Panjang urusannya. Diserahkan kepada yang ahlinya, para ulama. Diserahkan kepada yang ahlinya. Tapi yang diingkari oleh para ulama ialah jumlah tingkatan mimbar yang lebih dari tiga. Yang itu memutuskan shaf. Karena ada yang sampai tinggi ya, sampai 9-10 gitu. Sampai memutuskan saf yang pertama tadi. Itu yang sangat diingkari oleh para ulama, di antara yang mengingkarinya Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Wallahu a'lam. Dikatakan bid'ah atau bukan bid'ah itu bagiannya para ulama sekalian. Tapi kita mengatakan khilafus sunnah menyelisihi sunnahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Ala kulli hal, dalam hadis ini barakallahu disebutkan bolehnya praktek salat di atas mimbar dan menunjukkan mengajari ilmu kepada umat langsung dengan praktek, bukan dengan ucapan, tapi langsung dengan praktek perbuatan. Itu lebih nyata, lebih mudah dipahami oleh banyak pihak. Barakallahu. Dan boleh sholat imamnya lebih tinggi daripada makmumnya. Siapa ya? Hah? Nah iya, karena Rasul di atas mimbar, otomatis lebih tinggi daripada makmumnya. Boleh, diperbolehkan itu semuanya. Nah, ada yang mau tanyakan? Masih yang tadi yang mau tanya. Sebenarnya nama tanya tentang bersih tadi, tapi ini ada tambahan tentang tadi dinyatakan bahwasanya sholat tahiyatul masjid adalah wajib. Terus tentang kalau kita mau masuk ke masjid pada posisi kita ragu-ragu dengan sholat-sholat waktu-waktu yang dilarang, seperti semisal matahari dia di ujung tanduk seperti itu. Di ujung tanduk. Anda yang apa itu waktu bergesernya matahari itu, yang waktu sore malam maghrib. Tenggelamnya matahari, terbitnya matahari, malam di tengah-tengah. Apakah diperbolehkan? Yang kedua tadi mungkin sudah terjawab ya. Kalau makmum bersin, tidak boleh. Yarhamukallah. Ya, bukan. Berdoa. Itu di hati juga bisa. Makmum. Iya di hati. Ya. Enggak diucapkan dengan keras. Tapi kalau imam yang bersin, alhamdulillah, makmum menjawabnya dengan jihad. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa hukumnya sholat tahiyatul masjid pada waktu-waktu larangan sholat? Waktu larangan sholat itu ketika persis terbitnya matahari. Dan yang kedua, ketika matahari tengah-tengah. Dan yang ketiga, ketika matahari sedang tenggelam. Terkait dengan sholatnya, disyariatkan diwajibkan. Terkait dengan waktunya, larangan. Di sini ada dua perkara yang kontradiksi. Ini khilaf panjang para ulama. Duh. Kemana? Hah? Duh. Yang betul Pak Sabir, Pak. Duh, jam 5 lebih 15. Loh, rombol itu. Terus iya. Ini panjang urusannya. Ringkasnya, yang rajih, pendapat yang rajih ialah dia boleh sholat. Yang rajih dia boleh sholat tahiyat masjid. Okay. Itu yang rajih. Wallahu a'lam. Subhanakallah. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza al-faqih. Hadza al-faqih.